Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sedikit melanjutkan pembahasan kita terkait telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudun nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk yang mendekat dan meminum dari telaga itu. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa ada beberapa sebab dari nusus dalil yang berbicara tentang haud telaga Rasulullah SAW, sebab yang karenanya seorang hamba akan dimudahkan untuk mendatangi telaga itu dan meminum darinya. Sebab-sebab yang patut untuk dijaga, sebab-sebab yang seyogianya dia amalkan agar termasuk dari orang-orang yang mendapat keutamaan tersebut. Yang pertama, seperti nusus yang tersebutkan telah lalu kita baca, agar dia tidak muhdits fiddin, tidak mengada-ngada dalam agama Allah, tidak meyakini, tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan apa yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak diketahui oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum, baik itu dalam perkara i'tiqadat, keyakinan, akidah, atau ilmu atau amalan. Karena itu menjadi penyebab orang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Yang kedua, agar seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan kalbunya, bersih dari ghish, dari penipuan, dari ghil, kebencian, kedengkian kepada orang-orang terbaik umat ini, yaitu segenap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Hal ini karena Rasulullah SAW juga kabarkan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka jangan ada kebencian, apalagi kedengkian, permusuhan, mencela siapapun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin Allah satukan dalam barisan mereka, mendatangi telaga Rasul SAW, menyusul Rasulnya, dan minum dari telaga itu bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasul balik bertanya yang lebih berguna untuk ditanyakan oleh si penanya. Maka Rasul balik bertanya, "Mada a'dadta laha?" Apa yang memang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Apa yang kamu siapkan? Qala ini uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulnya. Maka Rasul katakan ini, "Anta ma'an man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Yang ketiga, agar seorang hamba jauh, menjauhkan dirinya dari segala bentuk iftira 'ala Allah, berdusta. Mengada-ngada atas nama Allah dalam agamanya. Sebagaimana dalam riwayat, yakunu ba'di umara faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu wa lam yarid 'alayyal haud. Akan ada setelahku nanti para penguasa yang barang siapa membenarkan, mendukung mereka atas kedustaannya, mendukung, membela, membantu mereka dalam kedzalimannya, mereka merubah-rubah agama Allah, merubah-rubah syariat Allah, dan itu dia dukung, dia benarkan kedzalimannya, maka dia bukan dari aku dan aku pun bukan darinya. Rasulullah berlepas diri dari mereka. Dalam akhir hadis itu beliau katakan, walam yarid alayyal hau, dan dia tidak akan datang ke telagaku menyusulku, tidak akan mendatangi Rasul di telaganya. Berarti sebab dari sekian sebab terusirnya dari telaga Rasul karena iftira ala dinillah, berdusta, merubah, mengacak-ngacak, merusak syariat Allah, ajaran Rasulnya, membantu kedzaliman, mendukung kesesatan dan penyimpangan. Rasul ancam tidak akan mendatangi Rasul di telaganya. Maka jika kita ingin telaga Rasul, jauhi yang demikian. Yang keempat, agar setiap Muslim menjauhkan dirinya dari kabair, dosa besar, maksiat, agar menjauh dari israr ala saghair, terus menerus dalam dosa kecil, masuk mau meskipun itu dosa kecil, tapi jika terus dan terulang-ulang dia lakukan, berubah menjadi kabair tanpa dibarengi taubat dan istighfar. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, termasuk di dalamnya seperti yang telah lalu dari Qurtubi, para pelaku dosa besar, termasuk dosa besar al-israr ala saghair. Makanya ulama sebutkan lal kabira ma'al lal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diikuti istighfar, segera bertobat. Wala saghair ma'al israr. Tidak ada pula dosa kecil, tidak menjadi dosa kecil kalau itu terus terulang-ulang dia lakukan tanpa tobat. Dan itu menjadi penyebab pula terusirnya seorang hamba dari telaga Rasul SAW, maka jauhi. Dan Allah menjanjikan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar, akan kami ampuni dosa-dosa kalian yang lain. Lamam saghair khotaya, kesalahan Bani Adam yang sulit luput darinya, diampuni oleh Allah kalau dosa besar ditinggalkan. Dan banyak amalan-amalan soleh menghapus kesalahan, mukaffirat, disyaratkan kalau ditinggalkan dosa besar. Kadang kita baca dalam hadis, idza jtunibatil kabair, jika yang dosa-dosa besar dijauhi. Makanya perlu orang itu mengetahui dosa besar itu apa. Harus dia pelajari dengan keyakinan, tahu dengan ilmu, tahu hujjah bahwa ini dosa besar, dalilnya ini. Dia tinggalkan karena Allah, itu fadilahnya, terhapus kesalahan dia yang lain. Bagaimana dia mau menjauhi kalau dia gak tahu apa itu kabair. Oleh karena itu para a'immah membukukan sendiri kabair. Imam Adz-Dzahabi punya karya besar beliau, Al-Kabair. Beliau sebutkan sekian dosa besar. Terakhir dari dosa-dosa besar yang beliau sebutkan adalah membenci, mencela, memusuhi satu pun dari para sahabat Rasul SAW, termasuk kabair. Kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga dalam kitabnya Kabair. Juga Abu Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Patut untuk dipelajari apa saja itu kabair, dosa-dosa besar yang diancam, laknat, murka Allah, atau hukuman hudud dalam syariat. Nah, itu pula jika dijauhi, patut dengannya seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat dan meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk penting, dan itu juga Rasulullah sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah katakan innaha satakunu ba'di atharah wa umur tunkirunaha, akan ada setelahku, zaman setelah Rasulullah, atharah. Atharah itu para pemimpin, pemerintah yang mementingkan keuntungan pribadinya dan mengabaikan kepentingan rakyatnya, atau mereka rampas hak rakyat, atau tidak mereka tunaikan yang semestinya hak didapati oleh rakyatnya, dirampas, diambil oleh mereka, atharah. Dan perkara yang kalian mengingkarinya, ya, perkara mungkar, kalian tidak senangi, kalian benci. Qalu, sahabat segera bertanya, karena mereka peduli terhadap agamanya. Ya Rasulullah, fama ta'muruna, melihat kalau kami dapati itu, apa yang engkau ajarkan pada kami, apa yang harus kami lakukan? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikan yang menjadi hak bagi mereka, tunaikan yang itu kewajiban kalian. Tetap tunaikan. Walaupun merekanya zalim, walaupun merekanya melakukan mungkar, walaupun merekanya tidak memberikan hak kalian, bahkan merampasnya, hanya mementingkan keuntungan pribadinya, tunaikan kewajiban kalian. Kewajiban kalian untuk menghormati mereka, mendoakan baik bagi mereka, mentaati mereka fil ma'ruf, dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian, yang tidak kalian peroleh. Hak kalian yang semestinya kalian dapati, mintalah kepada Allah. Dijawab hadis Bukhari Muslim. Dijawab ini oleh Rasulullah SAW dalam konteks ketika rakyat mendapati kedzaliman pemimpinnya. Dalam konteks ketika rakyat mendapati kedzaliman pemimpinnya. Dalam konteks ketika mereka mendapati kemungkaran-kemungkaran dari pemimpinnya. Suatu yang tidak mereka senangi. Apa yang harus dilakukan? Ini yang Rasul ajarkan. Tidak ada demo, tidak ada tulisan-tulisan, kecaman ini itu, kritikan di media terbuka. Nah, tidak ada pemberontakan atau semisalnya. Hak kalian mintalah itu kepada Allah. Di Bukhari Muslim pula, dari Usaid ibn Hudair radhiyallahu ta'ala an, ketika seorang dari Ansar meminta kepada Rasul, ala tasta'miluni kama sta'malta fulana, tidakkah engkau pilih aku seperti engkau pilih fulan, fulan. Dipilih untuk jadi pemimpin, dijadikan menteri, gubernur, di sana, di sini. Aku. Dia mengajukan diri, meminta, mencalonkan untuk dipilih. Dan begitulah dia katakan kepada Rasul, ala tasta'miluni kama sta'malta fulana, sebagaimana engkau pilih fulan, jadi gubernur di sana, fulan, jadi menteri ini, itu. Di mana Rasulullah SAW juga menyebutkan, man utiya min ghairi mas'alah u'ina alaiha. Kalau dia dapati kekuasaan itu tanpa permintaan darinya, dia enggak nyalonkan, dia enggak minta, maka dia akan diberi pertolongan, dibantu oleh Allah. Waman utiyaha an mas'alah wukila ila nafsih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dapati itu dengan permintaannya, dipasrahkan pada dirinya sendiri. Tidak akan dibantu oleh Allah. Dan manusia kalau sudah tidak diberi pertolongan oleh Allah, apa yang dia nanti kecuali kehancuran. Qala, maka Rasulullah katakan, innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian akan dapati atharah. Pemimpin kalian mementingkan dirinya sendiri, zalim. Penguasa kalian tidak peduli dengan rakyatnya, bahkan mengerok keuntungan sebesar-besarnya, itu akan ada. Dan Rasul telah kabarkan. Hadis di Bukhari Muslim pula. Apa yang Rasulullah ajarkan pada umatnya? Yang beliau ajarkan, fasbiru. Sabarlah. Sabar. Hatta talqauni alal haud. Sampai kapan sabar itu? sampai kalian mendatangi aku di telaga kelak di akhirat. Artinya, sampai kamu mati. Kadang orang berkata, sabar, sabar. Sampai kapan disuruh sabar? Sabar. Ya, kesabaran orang ada batasnya, Bung. Ya, enggak ada batas kesabaran sampai kamu mati, sampai mendatangi Rasul di telaganya. Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar. Bagaimana sabar? Seperti yang Rasul katakan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Sabar, tetap tunaikan yang menjadi kewajiban kalian. Sabar, yang menjadi hak kalian yang semestinya kalian dapati, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan kalian tuntut kepada manusia. Jangan kalian percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Pasrahkan kepada Allah yang menjadi hak kalian. Kedzaliman pemimpin kalian, curangnya mereka, zalimnya mereka, tidak menjadi dalih bagi kalian untuk juga berbuat yang sama. Menipu pemimpin kalian, tidak mau kalian tunaikan kewajiban kalian kepada mereka, jangan. Biar mereka tanggung jawabnya kepada Allah. Yang jelas tetap kalian tunaikan kewajiban kalian. Sabar sampai kalian mendatangi telagaku, Rasulullah sebutkan. Hadis di Bukhari Muslim. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran atas kedzaliman pemerintah, kesabaran atas yang tidak menyenangkan bagi kita dari pemerintah, sebab dari sekian sebab terpenting akan mendatangi telaga Rasul SAW. Minum darinya yang tidak akan dahaga selamanya. Makanya poin baiat para sahabat kepada Rasul SAW, bayana Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fil manshati wal makrah fil yusri wal usr wa ala atharatin alaina. Rasul kami baiat kepada beliau, dan itu baiat kepada setiap penguasa yang memimpin, untuk kami taat, patuh, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa, dalam keadaan susah ataupun suka, senang. Semangat ketika peraturan pemerintah, hukum pemerintah, mungkin ada perda, mungkin ada surat dari menteri atau apa, keputusan yang kebetulan itu mendukung kita, menguntungkan buat kita. Wah, ini zen. Ini baru pemerintah membawa keuntungan. Saat itu peraturan, hukum, ketentuan memang berpihak kepada kita. Dengan peraturan itu dimudahkan bisnis kita, usaha kita, jadi membawa keuntungan besar. Itu yang dimaksud filmansyat, dalam keadaan semangat. Bagaimana enggak semangat kalau peraturannya dukung dia. Wal makrah, maupun dalam keadaan terpaksa. Disebutkan terpaksa karena saat sebaliknya, peraturan pemerintah, hukum pemerintah, kita anggap merugikan kita. Kita melihatnya, zalim ini. Ya Allah, ana sebagai pelaku usaha, saya sebagai ini, sebagai itu, dirugikan dengan ini, kami harus bayar ini, kami harus begini, harus begitu. Aturan apa ini? Kita sebagai rakyat dirugikan, kita sebagai rakyat kecil, didolimi, gak senang. Sehingga dengan terpaksa, dua-duanya, dibaiat mereka oleh Rasul untuk tetap taat kepada pemerintahnya. Saat kamu senang ataupun kamu susah. Saat kamu semangat atau terpaksa, taati. Wa ala atharatin alaina, bahkan saat tadi penguasa itu mementingkan keuntungan pribadinya. Mengabaikan kalian. Taati. Sabar. Minta kepada Allah hak kalian. Jika kita serius benar-benar mengharapkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang Rasul janjikan, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai kalian mendatangiku di telagaku kelak di yaumul qiyamah. Ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan itu besar, tidak akan dahaga selamanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama idhamul jaza' ma'a idhamil bala', besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan pula. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya amalan yang dia perbuat. Sabar. Berat, ya memang berat tentunya. Watak manusia, bawaan mereka inginnya berontak, inginnya mencela, maunya memaki-maki dan membicarakan jelek terhadap penguasanya. Tapi sunnah mengajarkan sebaliknya, sabarlah. Sabar. Bagi seorang mukmin, kesabarannya, dia berharap ihtisab di balik itu haud, telaga Rasul SAW di akhirat. Dan gak lama hidup di dunia, kam labithtum fil ardi adada sinin, gak terasa. Di akhirat mereka anggap sejenak hidup di dunia itu. Ala ahsanuhum tariqatan illa bithum illa yauma. Seperti sehari kalian hidup di dunia, padahal mungkin 60 tahun, 70 tahun. Allah bisa hidup 80, 90 tahun. Jarang. Seakan seperti satu hari. Gak terasa. Jika ada yang dia harap, gak hampa. Bukan sabar tanpa ada yang dia inginkan di balik semua itu. Gak sia-sia kesabaran seorang mukmin. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian datang kepadaku di telaga, di akhirat. Diperintah Rasul untuk bersabar. Terkadang secara teori mudah dipelajari, tapi dalam pengamalannya tanpa kita sadari, karena banyaknya informasi masuk, terlalu banyak kabar yang dibaca, apalagi sekarang. Ya tinggal ngikuti ini, aplikasi itu, tiap hari masuk dijejeli dengan informasi benar ndaknya wallahu alam. Pemerintah begini, pemerintah begitu, ini begini, ini begitu. Terus tiap detik mungkin ada saja informasi. Entah siapa yang menulis. Kita tidak membahas benar salahnya, akurat atau tidaknya. Yang lebih penting adalah sikap kita. Tanpa kita sadari, seorang ahlu sunnah yang mengerti sunnah nabinya akhirnya terbawa tanpa dia sadari, terbawa oleh emosi, bereaksi, mencela, membicarakan jelek pemerintah. Memang pemerintah ini mal'un, na'udzubillah. Memang pemerintah ini sekarang begini. Dasar memang, ini memang begini, buktinya dia begini. Bicara sudah kayak orang hizbi. Membicarakan aib pemerintahnya, dia umbar ke sana kemari. Mana kesabaranmu? Kamu ingin telaga Rasulullah SAW dengan cara seperti itu? Dari mana? Rasul janjikan kalau kamu ingin telaga mendatangi Rasulullah SAW, ditunggu oleh beliau. Isbiru, sabarlah. Jaga lisan. Seakan itu jadi obrolan ringan sambil minum kopi atau teh. Sudah masuk saling nyampaikan informasi yang masing-masing dapati. Pemerintah sekarang gini, oh ya ini sekarang gini, kebijakan ini, masalah itu. Dia anggap itu bukan dosa, dia anggap itu bukan penyimpangan dari manhaj ahlu sunnah. Dia anggap itu bukan menyalahi aqidah salafiyah. Dia anggap tidak berpengaruh kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar ya akhi. Hatta talqauni alal haud. Rasulullah sallam yang ajarkan untuk mendapat telaga, mendatangi telaga Rasul, bertemu beliau dan meminum dari telaga itu. Yang tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada kita semua untuk terus istiqamah di atas sunnah nabinya, untuk selalu mengamalkan apa yang kita dapati dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat beliau yang akan meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan kita dari segala sebab yang mengakibatkan terusirnya seorang hamba dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan antum semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Pertanyaan tidak bisa saya baca. Nafasnya sudah tinggal 5 watt. A'anakumullah wa jazakumullahu khairan ala ta'awunikum wa tafahumikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.